pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi di siang hari ini Jumat 16 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. TKI asal gedung yang putus kaki saat bekerja di Malaysia tiba di Aceh. 10 hektar hutan konservasi di kawasan Suka Margasatwa terbakar. 3 napi di Aceh ditangkap karena kepergok pesan ganja. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga, berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Bahtiar, 28 tahun, warga Desa Puuk, Kecamatan Samudra Gedung, Aceh Utara, yang putus kaki saat bekerja di Malaysia Rabu kemarin tiba di Aceh. Kaki kiri Bahtiar putus terkena mesin pemotong rumput. Mata mesin yang digunakannya patah lalu mengenai kakinya saat bekerja membersihkan kebun jeruk di kawasan Pahang, Malaysia, 7 Februari 2018. Kemarin ia tiba melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pria itu ditemani Tengku Muhammad yang diutus oleh Abu Sabah Group Kesatuan Anak Nanggro Aceh di Malaysia. Ia disambut keluarganya, petugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Dinas Sosial, dan Asisten H. Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, serta Gecik Puuk. H. Sudirman mengatakan untuk saat ini Bahtiar harus mendapat perawatan lanjutan di RSUZ Banda Aceh. Bila dalam hasil evaluasi medis layak untuk dipulangkan ke rumah, akan dipulangkan ke Aceh Utara. Sudarlun, sekitar 10 hektar hutan konservasi di kawasan Sukamarga Satwa di Desa Senebuk Jaya, Trumon, Aceh Selatan terbakar. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Sabto Aji Prabowo mengatakan petugas gabungan telah berhasil menjinakkan api yang membakar hutan di kawasan konservasi. Saat ini petugas masih melakukan pendinginan dan pemadaman api di luar kawasan Suaka Margasatwa. Sabto menyebutkan luas kawasan Suaka Margasatwa itu 10 hektar yang terbakar, sementara 20 hektar lagi merupakan lahan warga. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi di antaranya TNI, polisi, BKSDA, dan aparat kecamatan. Proses pemadaman butuh perjuangan ekstra. Pasalnya aksi ke lokasi tergolong sulit dan sumber air juga menjadi suatu kendala. Sudarlun, aparat TNI jajaran Kodim 0103 Aceh Utara menemukan 20 hektar ladang ganja di perbukitan kawasan Lukdrin, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Saat ladang ditemukan, pemiliknya telah kabur. Dan di 0103 Aceh Utara, Letkol Kavleri Fajar Wahyudi Broto mengatakan ladang itu ditemukan setelah laporan masyarakat bahwa di kawasan setempat banyak lahan dijadikan tempat menanam ganja. Kemudian puluhan prajurit TNI yang dipimpin Kasdim Mayor Indra Tri Pujiwanto dibantu anggota Polsek Sawang bergerak ke lokasi. Saat tiba, pemiliknya telah melarikan diri. Ada 5 titik ladang ganja yang ditemukan. Ganja berusia 1 bulan, bibit dan yang masih disemai di polybag ditemukan di sela-sela tanaman palawija, termasuk ganja yang telah dipanen dan sedang dikeringkan. Para petugas yang turun ke lapangan langsung melakukan pemusnahan dengan mencabut dan kemudian membakar batang ganja tersebut. Sudarlun, 3 narapidana kelas 2B Langsa Aceh ditangkap polisi karena kepergok memesan ganja. Barang haram tersebut dibeli tersangka seharga Rp500.000. Kasat Narkoba Polres Langsa AKP Rustam mengatakan penangkapan ketiga napi berinisial S 32 tahun, JA 29 tahun, dan MY 43 tahun berawal dari tertangkapnya seorang kurir berinisial MZ 25 tahun. Saat itu MZ berkunjung ke LP dan membawa ganja sebanyak 250 gram yang diselipkan dalam bungkusan nasi. Usai kepergok membawa ganja, MZ diamankan sipir dan selanjutnya diserahkan ke polisi. Saat diperiksa, MZ mengaku barang haram tersebut hendak diserahkan ke S. Polisi bergerak dan menciduk S di Hotel Prodeo. Berdasarkan pemeriksaan awal, S mengaku ada dua napi lain terlibat, yaitu JA dan MY. Ketiga napi itu akhirnya mengakui memesan ganja dari seorang berinisial A yang ditetapkan sebagai tersangka dengan harga Rp500.000. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Otoritas Bandara Sultan Syarif Kasim SSK 2 Pekanbaru menangkap Lukmanul Hakim 37 tahun yang kedapatan membawa sabu 200 gram. Dari penangkapan ini polisi mengembangkan kembali dan berhasil menangkap pria M Yatim 33 tahun sipir di Aceh. Kapolresta Pekanbaru Kombes Susanto mengatakan M Yatim yang ditangkap di hotel mengaku kalau dirinya berstatus sipir di Aceh. Menurut Santo, awalnya tersangka Lukmanul Hakim tertangkap di Bandara SSK 2 Pekanbaru pada Rabu malam hari kemarin. Pihak Bandara SSK lantas berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dari keterangan Lukmanul Hakim diketahui jika sabu 200 gram yang dibungkus plastik diletakkan di selangkangan didapat dari temannya Yatim. Malam itu juga dilacak keberadaannya dan berhasil ditangkap. Pengakuan tersangka Yatim bahwa barang haram tersebut didapat dari seseorang pria bernama Ridwan yang mengantarkannya ke hotel. Keduanya sebagai kurir untuk membawa sabu tersebut ke Jakarta. Darlun bakal calon Ketua Umum PSSI Aceh Safri Antoni alias Pang Tony yang digugurkan oleh tim Komisi Pemilihan atau KAPI dengan dalih diusung oleh bukan anggota PSSI Aceh yang sah mengambil sikap tegas. Ketua Umum ASKAP PSSI Aceh Jaya ini menyatakan akan menggugat KAPI dan Komisi Banding Pemilihan atau KBP yang dianggap telah berlaku curang dan tidak netral. Ex-calon Bupati Aceh Jaya ini menyebutkan indikasi kecurangan dan ketidaknetralan KAPI dan KBP telah terlihat nyata. Buktinya selain anggota KAPI dan KBP rata-rata diisi pendukung salah satu calon, mereka juga tanpa malu-malu menunjukkan arah dukungan. Seperti diketahui, hasrat Pang Tony untuk maju sebagai calon ketua umum dalam Kongres Luar Biasa PSSI Aceh versi PLT Johar Ling Eng pada 24 Februari mendatang pupus sudah. Pasalnya hasil verifikasi tim KAPI yang diumumkan 9 Februari lalu ia gugur. Upaya banding ke KBP juga mentok karena ditolak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Jumat 16 Februari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.